Assalamualaikum. Gini, jadi saya nikah. Ini curhat orang. Saya nikah dijodohkan sama orang tua saya. Dari awal nikah saya sudah nolak karena gak kenal sama si ikhwan itu. Entah kenapa keluarga saya keke tuh ngotot. Saya pengen nikah sama dia. Sebelum nikah dia bilang sama keluarga bahwa dia belum nikah. Ini dari Ustaz Muhi yang ngasih saya ini. Kok panjang-panjang itu ngasih? Kasih yang pendek-pendek saja. Dia mondok, dia ngurus anak yatim. Tapi setelah lamaran akhirnya dia bilang dia sudah menikah dan punya anak. Bohong berarti. Emang laki-laki itu pandai modus. Ya. Dan dia bilang anaknya di luar kota, nggak ada di Bogor. Tapi ternyata sudah nikah, anaknya ada di sini. Dia nggak pernah mondok. Katanya mondok, nggak pernah mondok. Dan dia juga nggak ngurus anak yatim. Dan makin kesini makin parah sifat bohong. Setiap kali bohong selalu saja udah saya tahu, selalu aja udah saya tahu. Yang saya mau tanya, gimana nyikapin suami yang suka bohong seperti ini? Dan menurut saya dia itu terlalu munafik, selalu pengen lihat baik di depan orang-orang tapi nggak ke saya. Baiknya lanjutkan hubungan ini atau gimana? Kalau diomongin baik-baik, jangan suka bohong, dianya kasar dan malah balik marah. Makasih, maaf terlalu panjang. Ngerti yang nanyain. Mana Ustaz Muhinya? Enggak, pergi tahlil. Ya. Panjang banget. Ustaznya di radio. Radio. Ana takut jawab ini. Nanti dikira ana ini pemecah belah keluarga. Apa bahasanya? Trauma. Saya pernah di Cirebon, ada seorang perempuan minta solusi. Ya memang solusi dalam syariat, dia ngototnya cerai. Saya bilang jangan cerai. Ada gini-gini, tapi enggak bisa, Beb. Ya udah, saya kasih solusi kedua. Gini-gini, enggak bisa juga, Beb. Kayaknya yang nanya ini ngotot minta saya keluar fatwa cerai. Waktu itu saya udah ngeluarin 3 sampai 4 hukum. Nah ini dia ngotot lah cerai. Ya sudah, kalau mau cerai, cerai aja. Siapa yang tapi gimana, Beb? Yang cerai kan laki-laki. Saya bisa pakai hulu. Ya, cerai dengan imbalan. Kamu ceraikan aku, maka aku akan kasih kamu mobil Avanza. Tergiur dia, mobil Avanza lebih berharga daripada kamu. Ya sudah, ceraikan sama dia. Maka si istri ini, mantan istri wajib kasih mobil. Maka jadi talak bain. Talaknya talak 3 langsung. Ketika apa cerai hulu itu jatuh talak 3. Nah, habis itu ketika saya kasih jawaban seperti itu, lusanya suaminya datang ke saya marah-marah. Tunjuk-tunjuk muka saya. Habis itu diancam. Wah, kapok bisa jawab. Nah, dalam kasus seperti ini, pertama nasihat saya sebelum saya jawab, janganlah engkau sebarkan aib suamimu kepada orang lain. Jangan. Itu ya. Tidak boleh. Bahaya, karena belum tentu aib suamimu adalah aib di matamu sendiri. Bisa jadi aib suamimu itu adalah karena dia itu pusing memikirkan keluarga. Itu. Karena memang perempuan, maaf-maaf sebelumnya ini. Karena memang perempuan itu lebih terbuka. Masalah kecil dalam rumah tangga langsung disebarkan. Itu perempuan. Memang itu, memang sabda Rasul seperti itu. Makanya perempuan ini, kalau laki-laki sebab kebalikannya. Lihat bapak-bapak yang hadir. Jarang ngeluh. Ya. Makanya muka kami para laki-laki ini cepat tua, cepat mati. Gitu. Coba lihat yang hadir nih, lebih banyak kakek-kakek apa nenek-nenek? Nenek-nenek. Karena kakek-kakeknya cepat meninggal. Kenapa? Karena laki-laki ini bebannya banyak dan kita laki-laki itu memang diciptakan tanggung jawab dan mereka tidak pernah mengeluh soal kehidupan yang mereka hadapi. Kecuali udah kepepet betul baru mereka mengeluh. Mereka juga pusing, Bu. Besok mau makan apa ini? Besok mau cari makan apa? Tapi enggak pernah ngeluh. Itulah hebatnya bapak. Wah, Habib muji laki-laki. Ya, saya laki-laki, saya puji laki-laki. Maka jangan kau buka aib suamimu dulu di depan orang. Kalau kasus seperti ini, kalau sudah bohong seperti ini, maka tetap harus ada mediasi. Cari ustadz, cari kiai, atau orang yang paling dia segani, dia takuti, maka pinta solusi. Ini maunya apa? Nah, maunya suami Anda ini, Mbak, apa? Kenapa ketika sebelum menikah itu berbohong? Memang dalam syariat Islam, ketika seseorang itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka boleh dia cerai. Misalnya sebelum sholat, Masya Allah, depan calon mertua rajin sholat. Pas kawin tak pernah sholat. Ya, boleh dengan cara hulu tadi, jika suaminya ingin. Tapi kalau seperti ini kan dia bukan kasus syariat, hanya bohong saja. Maka harus ada mediasi. Ya, jangan harus minta cerai dulu, jangan. Ya, jangan dikit-dikit cerai. Jangan. Diomongin baik-baik katanya sudah enggak bisa, maka harus ada mediasi ustaz, kiai. Kalaupun enggak ada di kampungnya katanya di Bogor. Ya udah, ente bayarkan anak ke Bogor, anak berangkat nanti. Asalkan ditanggung aja PP-nya. Harus ada mediasi, suaminya dinasihatin, lalu dikasih perjanjian apa keinginan istrinya dan juga mau dibawa kemana rumah tangganya tersebut. Dengan catatan aib suaminya itu jangan pernah disebarkan di depan orang lain. Mungkin itu dari saya. Sebenarnya ini curhat panjang lebar. Kalau pengen panjang lebar harus ada sesi khusus. Karena ini sesi umum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.